Baik, sebagai waslah, diterangkan oleh beliau perbedaan tiga perkara tadi. Fa'aqulu wallahu a'lam. Saya katakan, Allah yang lebih tahu, bahwa lafaz yang menunjukkan atas tiga perkara lebih, lafaz yang menunjukkan tiga atau lebih, itu ada tiga macam. Ada salah satu aksamin. Tiga-tiganya menunjukkan tiga ke atas. Jumlah yang lebih dari dua. Tiga atau empat atau lima terus sampai ke atas. Jamak sudah masyhur, sudah mafhum. Mufrad, musanna, jamak. Iya kan? Satu kitab, kitabun. Dua kitab, kitabani. Tiga kitab, kutubun. Itu jamak. Yang kedua, isim jamak. Dia sudah menjadi isim jamak. Maka dalam keadaan setiap disebut, dia sudah menunjukkan jamak. Sedangkan isim jenis, satu isim yang menunjukkan jenis. Maka seluruh jenisnya termasuk di dalamnya. Berarti jamak juga. Tetapi segala macam jenisnya tersebut atau terkandung dalam satu kalimat. Kita lihat yang dirincikan oleh penulis. Qala, dikatakan, al-awwal, yang pertama, ma yadullu alal ahadil mujtami'ah dalalatal ifradil muta'atifah. Yang pertama, lafaz yang menunjukkan satu-satu-satu yang berkumpul. Satu-satu-satu dikumpulkan. Dalalat al-ifradil muta'atifah. Yang menunjukkan seperti mufrad yang diatafkan. Mufrad diatafkan, itu jamak namanya. Maka kalau kamu katakan tadi, kutubun. Maknanya, kitabun. Berarti yadullu ala afradil muta'atifah. Muta'atifah, yakni yang digandeng dengan ataf, dengan waw. Wawul ataf. Kitabun. Menjadi apa? Kutubun. Alam adukir. Yakni diatafkan dengan sesuatu yang sudah disebut. Kitab, disebut lagi kitab. Wa huwal musamma bil jam'i. Inilah yang disebut dengan jamak. Inilah yang disebut dengan al-jam'u. Baik, kalau ditanya apa itu jamak, maka kamu katakan al-lafdud dal ala ahadil mujtami'ah dalalatal afradil muta'atifah. Titik. Sahihan kana atau taksiran atau mukassaran. Sama saja apakah jamaknya jamak sahih atau jamaknya jamak mukassar. Sudah pernah disinggung bahwa sahih maksudnya lafadz mufradnya tidak berubah. Hanya ditambah waw dan nun atau ditambah alif dan ta. Muslim jadi muslimun, jadi muslimat, itu jamak sahih namanya. Atau istilah lainnya salim, selamat. Selamat dari perpecahan atau selamat dari kerusakan. Bentuk mufradnya enggak rusak. Tetap muslim. Ma salima bina'u mufradihi, itu makna sahih. Apa makna sahih? Ma salima minhu bina'u mufradihi. Apa yang selamat bentuk mufradnya? Bentuk mufradnya enggak berubah. Muslim menjadi muslimun. Atau muannasnya muslimah jadi muslimat. Baik. Au mukassiran, atau yang mukassar. Mukassar yang pecah. Maksudnya pecah bentuk mufradnya. Makusira au makusira bina'u mufradihi. Apa yang pecah bentuk mufradnya. Seperti rajulun menjadi rijal. Berubah. Berubah dengan tambahan, berubah dengan pengurangan, berubah dengan harokat yang berganti. Fa'inahu, semuanya, apakah yang salim maupun yang mukassar, apakah yang sahih ataupun yang mukassar, fa innahu dalun ala, maka semua itu menunjukkan alal afradil muta'atifah, menunjukkan mufrad-mufrad yang digandengkan dengan waw. Kalau muslimun itu maknanya muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun. Baik. Demikian pula kalau muslimah atau muslimat, maknanya muslimatun wa muslimatun wa muslimatun wa muslimatun. Yang mukasar juga sama. Rijal yadullu ala makna jama' rajulun wa rajulun wa rajulun. Baik, ciri-cirinya. Sekarang ciri-cirinya, tadi definisinya. Sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri jamak. Pertama, la ya'udu dhamir ilaihi mufradan. Kalau ada dhamir yang kembali kepadanya, kembalinya tidak mufrad. Harus ikut jamak. Kalau kamu katakan lahum, maksudnya untuk muslimin, maka harus lahum, tidak boleh lahu. Atau kalau muslimin atau muslimun, yahujjun, jamak juga. Karena dhamirnya kembali kepada muslimun. Pokoknya kalau ada dhamir yang kembali kepada jamak, maka dia harus ikut jamak. Hanya saja ada yang aqil, ada yang ghairu aqil. Kalau yang aqil, hum, hunna. Kalau yang ghairu aqil, biasanya jadi mu'annas. Kitabun lahu atau fihi, fi kitab. Ya. Kalau dhamirnya kepada kitab, makanya hu, fihi. Kalau dua kitab, fihima. Ya. Di dalam dua kitab. Kalau dalam tiga kitab, fiha. Karena ghairu aqil. Bukan fihim, tapi fiha. Ya. Tetapi itu tetap berpengaruh berarti. Baik, ini ciri pertama. Wa hadza la ya'udu ad-dhamir ilayhi mufradan, maka tidak boleh dhamir kembali kepadanya dhamir mufrad. Hu untuk kutubun enggak bisa. Hu untuk muslimun enggak bisa. Baik. Ciri kedua. Wa la yusaf illa bi wasfil jam'i, tidak disifati kecuali dengan sifat jamak pula. Maka kalau muslimun kamu sifati apa? Sifati qaimun. Al-muslimuna qa'imuna. Enggak boleh al-muslimun qa'imun. Dengan mufrad, enggak bisa. Harus qa'imuna. Ini perlu diingat-ingat dan dicatat, karena akan berbeda nanti dengan ismul jama' dengan ismul jins. Akan berbeda. Sama seperti tadi, kalau ghairu aqil, dianggap mu'annas. Kutubun jayyidatun, tidak jayyidun. Wala yaqa tamyizan li ahad ashar fasa'ida. Ciri ketiga, tidak menjadi tamyiz untuk 11-12 ke atas. Biasanya tamyiz pakai lafad mufrad. Ahad ashar taliban. Iya kan? Kalau jamak enggak bisa. Salasata ashar tulab enggak bisa. Enggak boleh jadi tamyiz, harus mufrad jadi tamyiz. Maka jamak tidak bisa. Ini ala sahih menurut pendapat yang lebih sahih. Baik, ini yang disebut dengan jamak atau jam'un. Yang kedua, asani ma yadullu ala al-ahadil mujtami'ah al-ghairil muta'atifah. Jadi definisinya berbeda dengan yang pertama. Apa yang menunjukkan kumpulan sesuatu yang berkumpul, yakni bukan satu, banyak berkumpul, tetapi al-ghairul muta'atifah, tetapi bukan kumpulan seperti yang digandeng dengan waw. Tidak seperti yang digandengkan dengan waw. Kalau muslimun, muslimun wa muslimun wa muslimun. Sama kan? Tetapi di sini beda. Kalau dikatakan qaumun wa qaumun, enggak cocok. Kita lihat. Bi'tibaril kamiyah. al-ghair al-muta'atifah, maksudnya tidak muta'atifah. Bi'tibaril kamiyah. Wa huwa al-musamma bismil jama', inilah yang dikatakan dengan ismul jama'. Ismul jama'. Isimnya sudah bermakna jamak. Ciri-cirinya. Yang pertama, boleh dikhabarkan dengan khabar mufrad. Beda dengan yang pertama. Yang pertama dikhabarkan harus dengan berita atau khabar yang ikut jamak juga. Tapi ini boleh dengan mufrad. Wa yusaf bi wasfin mufrad. Boleh pula disifati dengan sifat mufrad. Kalau dikasih khabar, boleh khabar mufrad. Kalau dikasih sifat, boleh sifat mufrad. Kalau tadi al-muslimuna qa'imuna, dikhabari dengan khabar jamak. Disifati al-muslimun al-qa'imun juga sama. Tetapi di sini pada ismil jama' boleh dikhabarkan dengan khabar mufrad, boleh pula disifati dengan sifat mufrad. Wa yashihu 'athfu mithlihi 'alaihi, dan bisa dibenarkan atau boleh diatafkan satu sama lain. Wa yaqa tamyizan li ahad ashar, dan boleh dipakai sebagai tamyiz seperti mufrad. Jadi dia lafadznya seperti mufrad, disifati dengan sifat mufrad boleh, dikasih khabar dengan khabar mufrad boleh, tetapi maknanya jamak. Maka disebut dengan ismul jamak. Ismul jamak. Ismul jamak ada dua macam. Ada yang memiliki wahid lahu, ada yang la wahida lahu. Ada yang memiliki mufradnya, ada yang tidak memiliki mufradnya. Selalu dipakai jamak. Kaqawmin. Seperti contohnya, kaum. Apa artinya kaum? Hah? Orang banyak kan? Kumpulan orang. Tapi mufradnya apa kaum? Hah? Ya memang sudah isimnya isim jamak. Isim itu isim jamak. Maknanya jamak. Tetapi lafadznya tidak memiliki lafadz mufrad, ya begitu aja. Sehingga dikatakan la wahidalahu min lafdih, tidak punya lafadz untuk mufradnya. Selalu kaum itu bermakna jamak. Sama seperti rahtun. Hanya saja rahtun terbatas. Dari 3 sampai 10. Biasanya lebih dari itu tidak disebut dengan rahat. Rahat biasanya disebut dari 3 sampai 10. Wa nafar. Beberapa orang. Wa ma'syar. Wahai orang-orang. Atau dikatakan ma'syar, kumpulan manusia. Isabah, kumpulan manusia. Zumrah, kumpulan manusia. Ibil, kumpulan unta. Dud, kumpulan unta juga. Wa jama'ah, sekelompok. Wa fariq, sekelompok. Wa nas, manusia. Sekumpulan manusia. Wa qati', sekumpulan hewan. Qati', sekumpulan hewan. Baik, itu semua menunjukkan benda-benda yang jamak lebih dari 3. Tetapi sudah secara maknanya bermakna banyak. Tetapi lafadznya seperti lafadz mufrad. Boleh dikhabarkan dengan khabar mufrad, boleh disifati dengan sifat mufrad. Kalau disifati dengan sifat jamak, maka istilahnya yura'i al-ma'na. Kalau disifati dengan sifat mufrad, yura'i lafad. Yura'i lafad. Perhatikan sini. Kalian tahu makna kaum. Apa jamaknya kaum? Aqwamun. Berarti ini mufrad. Ini jamak. Sahih? Baik. Sekarang pertanyaannya. Yang mufrad, kaumun, apa maknanya? Maknanya orang banyak. Berarti kaumun lafadznya lafadz mufrad, maknanya makna jama. Ini lafaz. Lafaznya lafaz mufrad, bisa dijamakkan. Tetapi maknanya makna jama. Oleh karena itu, boleh disifati dengan sifat jama. Yura'il makna. Bisa pula disifati dengan sifat mufrad. Yura'il lafaz. Yura'i lafaz, melihat lafaznya. Sehingga boleh dikatakan qaumun salihun. Kaum yang saleh. Melihat lafaznya mufrad, ya disifati dengan sifat mufrad. Tapi boleh pula karena melihat maknanya jamak, qaumun salihun. Boleh. Yura'i al-ma'na, karena memperhatikan makna. Beda dengan yang tadi. Kalau muslimun, enggak mungkin salihun. Salah. Harus salihuna. Muslimah, muslimat, salihat. Baik. Itu perbedaannya. Dan karena lafadznya lafadz mufrad, boleh dijadikan sebagai tamyiz. 13 qauman. Naam. Boleh. Karena lafadznya lafadz mufrad. Kalau lafadz jamak tidak boleh. Seperti yang pertama. Muslimuna atau rijal. Rajulun rajulani rijalun ahada asar rajulan. Berarti yukhbar bi khabaril wahid, boleh. Wa yusaf bi wasfil mufrad, boleh. Wa yaqa tamyizan, juga boleh. Tetapi ada dua jenis. Satu yang tidak memiliki bentuk mufrad, seperti qaumun wa rahtun wa nafarun wa ma'syarun wa isabatun wa zumratun wa ibilun wa zudun wa jama'atun wa fariqun wa nasun wa qati'un. Semuanya tidak ada bentuk mufradnya. Wa minhu ma lahu wahidun min lafzih. Dan ada sekarang jenis kedua yang memiliki bentuk mufrad, tapi dia memiliki bentuk isim jamak. Bukan jamak ya, isim jamak. Ini isim jamak. Lafadznya lafadz mufrad, maknanya makna jamak. Seperti kalimat sahbin atau kasahbin sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi. Apa itu sahbihi? Dan sahabat-sahabatnya. Kalian tahu mufradnya sahib. Jamaknya ashab. Sedangkan sahab, apa itu? Isim jamak. Isim jamak. Tapi memang ada mufradnya dari lafadznya, yaitu sahib. Maka bedakan antara keduanya. Antara sahib, jamaknya ashab, tetapi muncul dari sana isim jamak, yaitu sahbin. Sama dengan rakbin. Disebut dalam hadis, al-musafir wahdahu syaitan. Al-musafiran syaitanan. Wasalasatu rakbun. Wasalasatu rakbun. Safar sendirian syaitan. Safar berdua, dua syaitan. Bertiga ke atas, rakbun. Ma makna rakbun? Jama'atun. Berarti rakbun adalah isim jama'. Tapi dia punya mufrad. Apa mufradnya? Rakibun, yang berkendaraan. Wah, berarti ini jamak dong? Bukan. Kalau jamak ada lagi. Apa jamaknya rakib? Rukab. Jamaknya rakib, rukab. Sedangkan rakbun adalah isim jamak. Sama dengan safar. Atau maaf, safrin. Bukan safar ya. Safar masdar. Safrin. Sama juga safir, orang yang berjalan, yang safar. Jamaknya safirun, seperti musafir, musafirun. Tetapi ini safir adalah isim jamak. Ada dalam riwayat, naam, ketika Rasulullah SAW mengqasar, ternyata ada orang mukim di sana. Setelah salam, Nabi menyatakan, inna qaumun safrun. Inna qaumun safr. Baik. Maknanya orang-orang musafir. Atimmu salatakum fa inna qaumun safr. Tegakkan atau lengkapi salat kalian, jadi jangan ikut dikosor karena kami musafir. Inna qaumun safr. Sama juga dengan tayrin. Apa tayrin? Burung-burung. Tapi ini bukan jamak, ini isim jamak. Tapi memiliki mufrad. Apa mufradnya? Ta'irun. Rasulullah SAW meninggalkan kita, kata Abu Hurairah. Wama ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama illa ata minhu ilman. Nabi meninggalkan kita dan tidak ada seekor burung pun di langit. Satu ekor burung pun di langit. Illa ata minhu ilma. Kecuali beliau telah menyampaikan ilmunya. Taib jamaknya apa? Ta'ir. Tuyur. Jamaknya tuyur. Adapun ta'ir, ini isim jama'. Isim jama'. Sama dengan khadmin. Jama' khadim. Jama' dari khadim. Khadim itu mufradnya. Jamaknya khadim apa? Khadimun. Demikian pula udmin, ghaibin, uhbin. Dia semua ataf ala maqablah. Dengan maqablahu majrur karena kaf. Kasahbin, warakbin, wasafrin, watayrin, wakadmin, wa udmin, wa ghaibin, wa uhbin. Uhub, isim jins. Uhbin, isim jins dari ihab. Apa jamaknya ihab? Hah? Uhub. Mirip sekali dengan isim jenisnya. Uhubin. Kata beliau, semua itu isim jamak dari sahibin, warakibin, wasafirin, wata'irin, wakhadimin, waadimin. Apa adim? Kulit yang telah disamak. Kulit hewan yang telah disamak. Ghaibin bentuk jamak atau isim jamak dari ghaibin. Uhub dari atau uhbin dari ihab. Baik, ini apa namanya? Ismul jamak. Bedakan sekarang isim jamak dengan isim jins. Ats-tsalits ma yadullu 'alal ahadi bi'tibari itlaqihi 'alal mahiyah. Dia menunjukkan satu yang berkumpul bi'tibari itlaqihi 'ala mahiyah, tetapi dia menunjukkan mahiyahnya, jenisnya. Menunjukkan jenisnya. Al-mi'rah anil musyakhasat, dengan tanpa berkait dengan bendanya. Yang mana satu persatunya. Musyakhasat itu yang menentukan atau yang membedakannya satu dengan lain. Sehingga kalau kamu sebutkan satu kalimat itu, kena semuanya. Beda dengan yang tadi. Yang tadi ismul jama', kalau kamu katakan ja'a rakbun, apakah semua penumpang? Tidak. Hanya itu saja sedikit. Iya kan? Walaupun jumlahnya 10, ya cuma 10 itu. 11, ya cuma 11 itu. Demikian pula ketika ra'aitu jama'atan, aku melihat sekelompok manusia. Itu pun yang itu saja. Manusia yang lain tidak masuk. Tetapi kalau di sini, ismul jins, seluruh jenis yang sama kena. Tanpa menta'yin satu persatu, atau tanpa menta'yin sekelompok per kelompok. Tidak. Maka dikatakan itlaqihi alal mahiyah, yang menunjukkan tentang mahiyahnya. Mahiyah itu jenisnya. Al-mi'rah anil musyakhasat, yang kosong dari ketentuan yang ini dan yang itu. La bi'tibaril kammiyah, bukan dilihat dari jumlah. oh ini banyak, ah kita sebut saja ini, tidak. Karena ini jenis, mencakup seluruh jenisnya. Mencakup seluruh jenisnya. Berarti kadang-kadang satu disebut dengan jins. Apel memang enak. Apel yang mana? Hah? Apel yang mana? Berbeda dengan kamu katakan satu makanan, wah makanannya enak sekali. Ya makanan itu toh. Tapi kalau kamu makan, kamu sebut dengan jins. Memang apel itu enak. Ini seluruh jenis apel. Walaupun yang kamu pegang satu. Tetapi kalau yang tadi, datang sekelompok orang. Bukan satu, sekelompok. Kalau satu, tidak dibilang jamaah. Kalau satu akan dikatakan rajulun. Atau akan dikatakan syakhsun. Mufrad. Berarti di sini, perbedaannya dengan ismul jamaah adalah tidak melihat jumlahnya. Walaupun jumlahnya sedikit, bahkan satu. Kalau pakainya jins, bisa. Sebab yang dia maksud bukan dia tok. Yang satu ini dan semua yang sejenisnya. Rasulullah SAW pernah mendatangi rumah seorang sahabat. Dari keluarganya, diketuk pintunya, dibangunkan. Kemudian menjawab, kenapa kok dibangunkan, kok tidak bangun? Dijawab, jiwaku di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW berpaling sambil menyatakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apa ayatnya? Inna aktsara syai'in jadala. Innal insan ya. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu pandai berdebat. Yang dimaksud siapa? Orang tadi tok atau seluruh manusia? Seluruh jenis. Tidak menta'yin sahabat tadi, tetapi am. Memang manusia itu pandai berdebat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu pandai berdebat. Itu kurang lebih. Yang namanya ismul jins disebut satu tapi mencakup seluruh yang sejenisnya. Mafhum. Bedakan dengan yang nomor dua dan yang pertama. Kalau yang pertama sesuatu yang memang jumlahnya tiga lebih. Berkumpul maka dikatakan jamak. Yang kedua satu nama tapi untuk jamak. Yang ketiga nama jenisnya. Sehingga mencakup seluruh anggota jenisnya. Terkena di dalamnya. Qala, dikatakan di sini. Oleh beliau. La bi'tibaril kamiyah. Tidak melihat jumlah. Kamiyah itu kamnya. Berapanya. 2, 3, 4, 5 itu berapa? Kam. Tidak lihat kamnya. Wala bi'tibaril ta'atuf. Tidak pula dilihat dari ta'atuf. Ini dan ini dan ini dan ini. Tidak. Wala bi'tibarihima. Tidak pula dengan anggapan keduanya. Wahuwal musamma bismil jinsil jam'i. Inilah disebut dengan ismul jinsil jam'i. Baik ciri-cirinya. Hada yasluh wuku'uhu alal qalili wal kathir. Ismul jins. Jama' itu boleh disebutkan pada sesuatu yang sedikit ataupun banyak. Karena isim jins. Walaupun satu orang yang berdebat dikatakan memang manusia. Disebut secara jins. Atau kamu kagum dengan satu apel tapi yang kamu puji seluruh apel. Memang buah apel ini zen. Seluruh apel disebut. Itu tidak apa-apa. Wa qila la yaqa'u ala aqal min thalath. Wa huwa al-asah. Tetapi ada pendapat yang menyatakan tidak dipakai kalau kurang dari tiga. Walaupun selain mereka mengatakan boleh. Walaupun satu. Memang jenis apel ini bagus. Tetapi beliau mengatakan pendapat lain mengatakan boleh sedikit atau banyak. Tapi tidak kurang dari tiga. Katanya huwal asah. Wa mata nafa laziman tifa'u mufradihi. Kalau dinafikan, maka dinafikan seluruhnya. Sampai satu sekalipun tidak ada. Beda dengan jamak. Tidak ada kutubun. yang ada kitabun wahid. Bisa apa bisa? Apa bisa? Ya, bisa. Hal laha kutub, laka kutubun? La. Ma indi kutub. Indi kitabani faqat. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Ya. Tapi kalau jins dinafikan, enggak ada sisa. Enggak ada satu apel pun di sini. Enggak ada satu kitab pun di sini. Enggak ada. Belas. Ya. Kalau dinafikan, maka hilang seluruhnya. Sama sekali. Beda dengan yang jamak. Kalau dinafikan jamaknya, ada mufradnya. Ada musannanya. Tetapi kalau ismil jins dinafikan, maka hilang semuanya. Apa contohnya dalam Quran? Nggak ada. Taib, min indikum. Kalau gitu. Bikin jumlah. Menafikan jins. Tidak bisa juga. Ambil dari kitab saja. Enam. Kalau penetapan sudah ma'ruf. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia merugi. Ini seluruh manusia. Tinggal dibalik. Laisa hunaka insanun kada wa kada. Maka tidak ada yang namanya manusia begini. Seluruh manusia. Tidak ada. Baik. Walaka wasfuhu. Oh, belum sampai sini. Wayaqa tamyizan li ahada ashar wa akhawatih. Dan boleh menjadi tamyiz. Berarti sama dengan nomor dua. Sama dengan ismil jama' dia boleh menjadi tamyiz. Ahada ashar. Atau itna ashar. Ila akhirih. Ahada ashar. Zabib. Boleh. Walaka wasfuhu wal ikhbaru anhu kal mufrad. Dan boleh engkau mensifatinya atau memberi khabar dengan mufrad. Boleh. Wa huwa anwa'un. Dan ismil jins ini bermacam-macam. Faminhu ma yamtazu anhu wahiduhu bi ta'it ta'nid. Bukan dua macam, bermacam-macam. Pertama, ada yang dibedakan dengan mufradnya dengan ta'ut ta'nits. Ada yang dibedakan mufradnya dengan ya. Nah. Ada yang dibedakan dengan ya unisbah. Kita lihat ucapan beliau. Faminhu, diantaranya, diantara bentuk isim jins, ada yang yamtazu anhu wahiduhu bita'it ta'nis. Ada yang dibedakan dengan mufradnya, dengan ta'ut ta'nis. Wahuwal aksar, dan itu yang terbanyak. Kalau ada tamar butoh, menjadi mufrad. Tapi kalau enggak ada, isim jins. Isim jenis jama'. Contohnya, nakhl. Ra'aitu syajaratan nakhl. Berapa biji? Banyak. Karena semua jenis nakhl. Tapi kalau melihat satu, kamu akan sebutkan nakhlatun. Sama dengan ratbun. Kalau satu, rotbah. Sesuatu yang masih basah, masih segar. Sama dengan korma, tamrun. Berapa biji itu? Ya seluruh jenis tamr. Seluruh jenis tamr terkena padanya. Kalau kamu menerangkan tentang jenis tamr, kamu akan katakan tamr itu begini, begini, begini, begini. Lalu seluruh korma. Tetapi kalau melihat satu korma, kamu akan katakan tamratun. Dengan tamr buta. Sama dengan karum. Karum itu julukan buat buah anggur. Saya katakan julukan karena nama aslinya Inab. Nama aslinya Inab. Karum itu dari kata karam, mulia. Tetapi memang sudah khas, sudah menjadi istilah bahwa karum itu anggur. Sama dengan inabnya. Inab juga isim jins. Semua anggur dikatakan inab. Tetapi kalau satu biji dikatakan inabatun. Zabib, kismis, anggur yang dikeringkan. Juga sama isim jins. Mufradnya zabibatun. Sahab, awan. Sekian banyak awan dikatakan sahab. Kalau satu saja dikatakan sahabatun. Ghamam wa ghamamatun. Sama maknanya awan juga. Kalim. Kalimatun. Wahada qad sumi'a taksiruhu fayuhfad. Ini, bentuk-bentuk ini, kadang didengar, maksud didengar itu didengar dari orang Arab. Bentuk jamak taksirnya. Fayuhfad. Maka boleh dipakai. Wala yuqas. Tetapi jangan dikiaskan. Maksudnya jangan dikiaskan. Jangan yang lain digitukan juga. Jangan. Kalau ada pada rutab, maka tidak perlu dipakai pada yang lain. Seperti ratub. Ratubun dikatakan artab. Maka jangan kamu pakai tamrun jadi atmar. Diketawakan orang Arab nanti. Kadang didengar beberapa diantaranya ada jamak taksirnya. Tetapi jangan dikiaskan dengan yang lain. Baik, sebagian besar tidak ada. Wa yajuzu tadhkiruhu wa ta'nitsuhu. Boleh disifati dengan mudzakkar, boleh dengan muannas. Seperti hadhihi nakhlatun basiqatun. Atau hadza nakhlun bawasiq. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, wal ghalib 'alaihi tadhkir, yang terbanyak dipakai mudzakkar. Wa qala ghayruhu tadhkiruhu wa ta'nitsuhu sawa, selain mereka mengatakan sama. Muannas mudzakkar bebas, sama. Tidak ada yang lebih afdal dalam penggunaan. Wa minhu ma yamtazu 'an wahidihi bitta. Ada pula yang dibedakan dari satunya dengan ta. Perhatikan. Kebalikan yang tadi. Nah, kalau tadi satunya yang pakai ta, ini justru membedakan dari satunya dengan ta. Membedakan dari satu. Berarti yang satu tanpa ta. Seperti kam'atun. Itu isim jama'. Ismul jins. Wahiduha, mufradnya kam'un. Taib. Yang ketiga yang dengan ya. Yang contohnya dengan ya adalah Arab dengan Arabi. Kalau Arab, isim jins. Seluruh jenis orang Arab masuk dalam kalimat al-Arab. Nahnul Arab. Kami Arab. Atau al-Arab kada wa kada. Seluruh orang Arab. Tetapi kalau datang satu orang Arab, kamu akan katakan ra'aitu Arabiyan. Wahidan. Arabi dengan ya. Hada Arabi. Orang ini Arab. Arabi. Dengan nisbah. Tanpa nisbah, isim jins. Seperti ajam. Isim jins selain Arab. Kalau satu, ajami. Warum. Sama. Mufradnya, Rumi. Yahud. Isim jins Yahudi. Mufradnya, Yahudiyun. Intah. Sudah lewat waktu setengah jam. Walafan minkum. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.